Anda kembali menyaksikan Buletin News pagi. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke Bareskrim Polri atas perkara ujaran kebencian. Ustadz Waloni diduga telah mencemarkan nama baik Kyai Haji Maruf Amin, Tuan Guru Bajang, dan Megawati Soekarno Putri lewat ceramahnya yang diduga yang diunggah ke YouTube. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding mendatangi Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat. Sekjen PKB ini melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke polisi lantaran ceramahnya dianggap provokatif dan cenderung mengandung ujaran kebencian kepada Cawapres Kyai Haji Maruf Amin, Tuan Guru Bajang, serta Megawati Soekarno Putri. Abdul Qadir mengatakan tidak sepantasnya seorang ustadz menyampaikan hal yang bisa memecah belah umat dan tidak menjaga kesejukan di bangsa ini. Hari ini saya selaku Sekjen PKB sengaja datang ke Bareskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni yang pernyataan-pernyataannya kita nonton dan dengarkan di YouTube dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ETA. Dalam laporannya, Abdul Qadir turut membawa sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut adalah berupa video ceramah Ustadz Yahya Waloni yang bertendensi menyerang Kyai Maruf dan TGB yang menjadi viral di media sosial. Muhammad Ardiansyah Putra, Rian Rahman, iNews, melaporkan.